مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة سمي يوم الجمعة dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa hari Jumat itu dikatakan hari Jumat. Qala li anna fihi tubi'at tinatu abika Adam wa fihi as-saqatu wal ba'th wa fihi al-batsha wa fi akhirih thalath sa'atin minha sa'atun man da'a Allah fiha ustujiba lahu. Dikatakan hari Jumat itu sebagai hari Jumat li'anna fihi tubi'at tinatu abikum abika Adam, karena pada hari itu tubi'at dicetak dibentuk tinatu abika Adam, tanah bentukan untuk bapak engkau Adam alaihi salatu wassalam. Yani maksudnya hari diciptakannya Adam sebagaimana hadis-hadis yang telah kita lewati. Wa fihi as-sa'qatu wal ba'ts, di hari itu pula as-sa'qah sayyid, hari kiamat dan hari kebangkitan, walaupun jaraknya tentu jauh antara dibangkitkannya manusia dengan dimatikannya. Wa bihi al-batsyah. Wa bihi wa fi akhirih thalathu sa'at, dan di akhir hari Jumat ada tiga waktu, minha sa'atun di antaranya satu saat, man da Allah fiha ustujiba lahu, siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu maka Allah akan memenuhi doa-doanya. Setelah kita lewati dari hadis Abi dari hadis Abu Hurairah yang lalu barakallahu bikum bahwa waktu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang padanya mustajab doa adalah akhir dari siang hari Jumat, yakni menjelang terbenamnya matahari. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam barakallahu fikum ketika Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu waktu bahwa di sana seorang ketika berdoa pas waktu itu Allah akan mengijabah doanya. Kata Allah Abdullah bin Salam, qad alimtu ayyata sa'atin hiya. Aku tahu waktu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya mungkin ilmunya dari ketika dia masih Yahudi. Kapan waktu itu? Qultu fa'akhbirni biha. Kata Abu Hurairah, terus kabarkan kepadaku waktunya kapan itu. Jadi Rasulullah hanya mengatakan ada satu waktu di hari Jumat. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah SWT di waktu itu kecuali akan dikabulkan doanya. Kata Abdullah bin Salam, hiya akhiru sa'atin fi yaumil jumu'ah. Dia adalah akhir waktu di hari Jumat. Walaupun disanggah oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu itu tidak boleh orang melakukan salat, sementara Rasul mengatakan la yusadiquha abdul muslim wa huwa yusalli. Tidaklah seorang mencocoki waktu itu dalam keadaan dia melakukan salat. Sementara waktu itu mulai dari usainya orang melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang dilarang orang melakukan sholat. Bagaimana bisa? Taib, ini menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hati Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sementara kata Abdullah bin Salam bahwa waktu itu adalah akhir hari Jumat, maka Abdullah bin Salam mengatakan, alam yakul Rasulullah man jalasa majlisan yang tajiru sholata fahuwa fi sholatin hatta yusalliya. Kata Abdullah bin Salam, tidakkah seseorang ketika dia duduk menunggu waktu sholat, dia berada di dalam pahala sholat dan keutamaan sholat. Baik. Maka waktu itu memang adalah waktu yang barakallahu fikum orang masya Allah mustajabud doa, hendaknya dipakai, dimanfaatkan. Demikian juga waktu-waktu yang lainnya dari waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa siapa yang berdoa padanya maka Allah akan mengijabah, termasuk diantara yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sepertiga malam terakhir. Kita lanjutkan barakallahu fikum. وقال الحسن بن سفيان النسوي في مسنده قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا عمرو بن عبد الله مولى غفر قال حدثني أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء. Kata Rasulullah SAW bahwa aku didatangi oleh Jibril dan di tangan Jibril ada sesuatu yang sama seperti cermin putih. Fiha nuktatun sauda, padanya bintik hitam. Faqultu ma hadhihi ya Jibril. Aku mengatakan apa ini wahai Jibril? Faqala hadhil jum'atu bu'istu biha ilaika takunu 'idan laka wa li ummatika min ba'dika. Kata Jibril, hadihil jum'ah, ini adalah Jum'at yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau untuk dijadikan hari Jum'at ini sebagai hari Id, Id usbu'i. Laka wali ummatika min ba'dika, untuk engkau dan umatmu setelah engkau. Fakultu wa marana fiha ya Jibril. Aku pun berkata, terus apa yang untuk kita di dalam hari Jum'at itu wahai Jibril? Qala lakum fiha khairun kathir. Kata Jibril, untuk kalian di hari Jumat itu ada kebaikan yang sangat banyak. Antumul akhiruna sadiquna yawmal qiyamah. Kalian adalah umat terakhir, tapi kalian adalah umat terdepan nanti di hari kiamat. Wa fiha sa'atun la yuwatiquha 'abdun muslimun yusalli yas'alullaha syan illa a'tah. Dan padanya ada satu waktu, tidaklah seorang muslim mencocoki waktu itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu kecuali Allah akan memberikan untuknya. Qultu fama hadhihi nuktatus sawda'u ya Jibril. Terus apa yang titik hitam yang ada yang seperti cermin ini, yang ada padanya titik hitam, apa titik hitam itu? Qala hadhihi sa'ah takunu fi yawmil jumu'ah. Kata Jibril, ini adalah waktu yang ada pada hari Jumat itu. Wa huwa sayyidul ayyam, dan hari Jumat itu adalah hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulu para hari-hari. Wa nahnu nusammihi indana yawmal mazid, dan kami para malaikat menamakan hari Jumat itu adalah hari tambahan, yawmul mazid. Qultu ma yawmul mazid ya Jibril. Aku berkata wahai Jibril, apa yang dimaksud dengan hari tambahan itu? Qala dzalika bi anna rabbaka takhadha fil jumu'ati wadiyan afyaha min miskin abyad. Hari Jumat itu, yaumul masjid itu adalah dzalika bi anna rabbaka, yang demikian bahwa Rabbmu ittakhadha fil jannati, Allah menjadikan di dalam surga wadiyan, lembah afyah yang landai, min miskin abyad, terhampar palanya misik warna putih. Faidha kana yawmul jum'ati min ayyamil akhirah, maka ketika hari Jumat dari hari-hari akhirat, karena di sana juga ada hari walaupun tidak ada lagi matahari, barakallahu fikum. Faidha kana yawmul jum'ah, dan kalau ada nanti hari Jumat dari hari-hari akhirat, habatar rabbu azza wa jalla an arshihi min arshihi. Kalau hari Jumat tiba, maka Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy, tentu yaliku bijalalihi wa azamatihi, ila kursiyhi wa yahuful kursiyu bimanabira min nurin fayajlisu alaiha an-nabiyyun. Baik, Allah Subhanahu wa taala turun dari arasnya menuju kursinya, wa yahuful kursi, dan dikelilingi kursi itu mimbar-mimbar dari cahaya. Fayajlisu alaiha an-nabiyyun, kemudian duduk di mimbar-mimbar itu para nabi. Wa tuhaful manabiru bi kursi min dhahabin, kemudian di sekeliling kursi-kursi para nabi itu pula ada di mimbar-mimbar, di sekeliling mimbar-mimbar para nabi itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas. Fayajlisu alaiha as-siddiquna wasyuhada, maka duduklah di kursi-kursi itu para siddiqun dan para syuhada. Wa yuhbitu ahlul ghurafi min ghurafihim fayajlisuna ala kusbanil miski la yarawna li ahlil manabir wal karati fadlan fil majlisi. Dan turunlah pula ahlul ghuraf, orang-orang yang diberi ghurfah. Baik. Gurfah-gurfah di dalam sorga, fayajlisuna, kemudian mereka pun duduk di kusbanil misk, di hamparan misik. La yarawna li ahli al-manabiri wal karasi fadlan fil majlisi, mereka tidak memandang pada mimbar-mimbar dan kursi-kursi itu keutamaan dalam majlis. Summa yatabadda lahum dzul jalali wal ikram, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, jalla jalaluhu atau dzul jalali wal ikram, pemilik kemuliaan dan keagungan, tabaraka wa taala. Fayaqulu saluni fayaquluna bi ajma'ihim, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saluni, mintalah kalian kepadaku, saluni. Fayaquluna bi ajma'ihim, maka mereka pun serempak mengatakan, nas'alukar ridha ya rabb, kami meminta kepada engkau keridhaan. Fayashhadu lahum ala ridha thumma yaqulu saluni, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa Allah telah meridai mereka. Thumma yaqulu saluni, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah kepadaku. Fayas'alunahu hatta tantahiya nahmatu kulli 'abdin minhum, maka semua meminta dan meminta sampai tidak tersisa keinginan sedikit pun apa yang ada pada mereka. Baik. Mereka tidak lagi bisa meminta dan tidak lagi bisa yatamanna, karena di riwayat yang lain tamannau, berangan-angan lah. Baik, kalau mungkin di dunia ini adalah sesuatu yang sulit untuk tercapai, barangkali lebih susah untuk kita dapatkan. Sehingga kita hanya bisa mengatakan itu angan-angan. Barakallahu fikum. Sebagai misalnya contoh, barakallahu fikum, orang tua yang berangan-angan anaknya menjadi ulama besar. Agar taufik fadilah minallahi subhanahu wa ta'ala, kalau ada di antara anak kita menjadi orang yang masya Allah mumpuni dalam ilmu, menjadi ulama besar, barakallahu fikum. Walaupun semua orang tua berharap dari orang tua yang saleh, berharap anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa, tapi terkadang tinggal angan-angan, barakallahu fikum. Baik. Sehingga seorang ikhwah masya Allah dia memiliki 5 anak, masya Allah semuanya masuk pondok pesantren, semuanya baik-baik. Tapi ada masih tersisa untuk dia. Ketika anak tanya kenapa, dia mengatakan sebenarnya anak masih pengen bahwa mereka menjadi asatidzah, menjadi ustadz, menjadi orang hebat, lulus pesantren pada hari ini. Lulus pesantren, tapi anak-anaknya tidak mau. Tidak tahu kenapa. Anak-anak yang saleh pada hari ini, rajin, salatnya terjaga, birrul walidainnya, qiraatul Qur'annya. Tapi ketika disuruh untuk menyampaikan, disuruh untuk mengajar, mereka hanya mengatakan, mungkin masih ada yang lain. Baik. Ana katakan barakallahu fikum. alhamdulillah, anak yang menjadi saleh itu sudah luar biasa. Bahkan kita sendiri barakallahu fikum, kalau kita menjadi orang yang saleh itu sudah sesuatu yang luar biasa. Wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa para anbiya. Kita menjadi orang yang saleh itu sesuatu yang luar biasa. Ya tentu kalau ada di antara anak-anak kita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama misalnya, pahala fadilah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah. Sayyid. Minnatun minallahi tabaraka wa taala. Anak hanya bisa mengatakan bahwa anak-anak menjadi anak yang saleh itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Betapa susah dan sengsaranya orang tua ketika anak itu adalah anak-anak yang bermasalah, tidak terurus sholatnya, disuruh ini tidak mau, disuruh itu tidak mau, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan melakukan perkara yang memalukan orang tuanya. Subhanallah. Sekali lagi, anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah khairun katsir, khairun katsir. Khairun katsir. Tapi seandainya lebih dari itu, maka sungguh sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan dan anugerahkan kepada orang tua. Ini kalau di dunia, demikian juga barakallahu fikum para pemburu dunia. Dia hanya berangan-angan barakallahu fikum memiliki mobil mahal. Berangan-angan memiliki istana, rumah mewah. Berangan-angan memiliki tabungan miliaran rupiah. Itu angan-angan sebagian barakallahu fikum. Angan-angannya kebanyakan orang, nasallahu salamata wal afiyah. Sebenarnya kalau kita mau berangan-angan, berangan-anganlah sesuatu yang bagus karena termasuk doa. Berangan-angan, berangan-angan yang bagus. Maka di hari akhirat nanti ketika orang-orang sudah meminta dan diberi semua apa yang mereka inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tantahiya nahmatu kulli 'abdin minhum, sampai keinginan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi keinginan untuk meminta karena semuanya merasa terpenuhi. Qala thumma yas'a 'alaihim bima la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, thumma yartabi'ul jabbaru min kursiyyihi ila 'arsyihi wa yartabi'u ahlul ghurafi ila ghurafihim wa hiya ghurfatun min lu'lu'atin bayda aw yaqutatin hamra aw zabard aw zamardaj zabard aw zamrudah خضراء ليس فيها قصم أي قصم ولا وصم منورة فيها أنهارها أو قال مضطردة متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها قال فأهل الجنة يتباشرون في الجنة يوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. قال ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam kalbu siapapun. Tsumma yartafi'ul jabbaru min kursihi ila 'arsyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik dari kursinya menuju arsy-Nya. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Ingat, semua sifat-sifat yang kita sifatkan sebagaimana apa yang Allah khabarkan dan Rasul khabarkan, kita katakan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Wa yartabi'u ahlul ghurafi ila ghurafihim, Kemudian para penghuni gurfah-gurfah pun, penghuni kamar-kamar, mereka pun naik ke kamar-kamar mereka. Wahia gurfatun min lu'lu'atin bayda. Dan gurfah mereka itu dari mutiara-mutiara berwarna putih. Aw yakutatin hamra, atau dari batu yakut yang berwarna merah. Aw zamrudah, atau batu zamrud yang warna hijau. Laisa fiha fasmun wala wasmun munawwarah. Tidak ada retakan, mungkin tidak ada cacat sedikit pun, dan dia mengeluarkan cahaya. Fiha anharuha, padanya sungai-sungai. Aw qala muttaridatun mutadalliyatun fiha thimaruha. Kemudian pepohonannya, buah-buahannya mutadalliya menjulur ke bawah. Terjuntai buah-buahannya. Fiha azwajuha, di dalam gurfa-gurfa itu istri-istri mereka. Wa khadamuha, dan pelayan-pelayan. Jangan terbayang oleh kita gurfa kamar ini akan sama seperti kamar kita di rumah kita atau di tempat-tempat tertentu yang hanya 2x3. Barakallahu fikum, yang hanya terbuat dari indah itulah. Barakallahu fikum, ini cuma sekedar nama saja. Sekedar nama saja. Barakallahu fikum. Wa illa, sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh kita. Di dalam gurfa itu, barakallahu fikum, istri-istrinya dan pembantu pelayan-pelayannya, wa masakinuha, tempat-tempat tinggalnya. Qala ahlul jannati yatabasharuna fil jannati yawmal jumu'ah. Yatabasharuna, mereka barakallahu fikum bertemu antara satu dengan yang lainnya di hari Jumat, karena hari Jumat itu biasanya juga dikatakan pasarnya. Barakallahu fikum. Pasar bukan untuk berbelanja, tapi untuk mengerai dan mengambil apa saja yang mereka inginkan. Kalau pasar di dunia ini kan tentu boleh jadi kita masuk pasar, keluar pasar hanya ngiler saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang karena tidak ada duit. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum pasar di sorga hanya mengambil apa yang mereka inginkan. Kama yatabasyaru ahli dunia di dunia bil matar, sebagaimana mereka bersentuhan dengan hujan. Wa qala Ibn Abi Dunya fi kitab Sifatil Jannah, berkata Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Sifatul Jannah, haddatsani Azhar bin Marwan Ar-Raqqashi qala haddatsani Abdullah bin Arada Asy-Syaibani qala haddatsana Al-Qasim bin Mutayyib Al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril wa fi kaffihi mir'atun ka ahsanil mara'i wa adwaiha. Aku didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam, di tangannya, dalam genggamannya ada sesuatu seperti cermin, seindah-indah cermin yang ada dan paling bercahayanya. Wa idza fi wasatiha lam'atun sauda, nukta, ini seperti yang dikatakan di riwayat yang tadi, nuktatun sauda. Di tengah cermin itu lam'ah, barakallahu fikum, sesuatu yang berwarna hitam. Faqultu ma hadhihi lam'atu allati ara fiha. Aku mengatakan, ya Jibril, apa titik hitam yang ada di cermin itu yang aku lihat? Fala hadhihi al-jam al-jumu'ah. Inilah Jum'ah. Qultu wa mal jumu'ah? Apa itu Jum'at? Fala yawmun min ayyami rabbika 'azimun. Kata Jibril, inilah hari dari hari-hari yang Allah berikan kepada engkau yang sangat agung. Wasa'ukhbiruka bisyarafihi wa fadlihi di dunia. Dan aku akan memberitahukan kepada engkau tentang kemuliaan dan keutamaannya di dunia. Ini hari Jum'at. Wa ma yurja fihi li ahli, dan apa yang diharapkan padanya bagi ahlinya. Wa ukhbiruka bismihi fil akhirah, dan aku akan mengkabarkan kepada engkau tentang namanya di hari akhirat. Nama hari Jumat di hari akhirat yang telah kita lewati, yaumul mazid. Fa ma syarafuhu wa fadluhu, adapun kemuliaan dan keutamaan hari Jumat itu di dunia, di dunia. Fa inna Allah azza wa jalla jama'a fihi amral khalq, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada hari itu urusan makhluk-makhluknya. Wa amma ma yurja fihi li ahlihi fa inna fihi sa'atun. Fa inna fihi sa'atan apa? La yuwafiquha 'abdun muslimun aw amatun muslimatun yas'aluna Allah atau yas'alna Allah ta'ala fiha khairan illa ataahuma iyyahu. Wa ma ma yurja fihi li ahlihi, dan apa yang diharapkan pada hari itu dari penduduk bumi ini, khusus kaum muslimin. Karena dalam hari itu, hari Jumat itu ada satu waktu sah. Tidaklah seseorang hamba muslim mencocoki hari itu, mencocoki waktu itu yang ada di hari Jumat, atau seorang perempuan amah, perempuan hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslimah, yas'alna Allah, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu dari kebaikan, kecuali atahuma iyahu, Allah akan memberikan untuknya. Wa ma syarafu wa fadluhu, maka ini barakallahu fikum, kita manfaatkan ketika hari Jumat di akhir waktu menjelang maghrib, menjelang dikumandangkannya azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang kita sangat butuhkan untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Wa ma syarafuhu wa fadluhu fil akhirati wasmuhu, adapun keutamaan dan kemuliaan hari Jumat di hari akhirat dan namanya, fa inna Allah tabaraka wa taala idza sayyara ahlal jannati ilal jannati wa ahlan nari ilan nar jarat alaihim hadhihi al ayyam wa hadhihi al layali laysa fiha lailun wala nahar. Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala idza sayyara ahlal jannati ilal jannah, ketika Allah telah menempatkan penghuni surga di dalam surga, wa ahlan nari ilan nar, dan penghuni neraka di dalam neraka, khalas sudah tidak ada lagi yang keluar dari neraka, khalas yang tertinggal padanya semuanya ahlun nar khalidina fiha, dari kalangan kufar wal musyrikin wal munafikin, dan penghuni sorga sudah masuk semua ke dalam sorga walaupun sebelumnya mereka telah masuk ke dalam neraka. Wa ahlan nari ilan nar jarat alaihim hadhil ayyam, tetap diberlakukan untuk mereka hari-hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, wa hadhil layali, dan malam-malam ini, laisa fiha lailun wala nahar, walaupun tidak ada hari dan tidak ada malam sesungguhnya, karena tidak ada matahari seperti di dunia ini, barakallahu fikum, tapi tetap ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka, dan mereka tahu ini hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, barakallahu fikum. Illa qad alima Allah azza wa jalla miqdara dzalika wa sa'atihi. Laisa fiha lailun wala nahar, tidak ada di hari kiamat nanti malam dan siang, tidak ada lagi, illa qad alima Allah. Kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui miqdara dzalika wa sa'atihi, kadarnya dan waktu-waktunya. Fa idza kana yaumul jumu'ah, dan kalau pas hari Jumat, hina yakhruju ahlul jannati ila jum'atihim, ketika penghuni surga yakhruju ahlul jam' al jum'ati ila jum'atin nada ahlul jannati munadi ya ahlul jannah khuju ila wadil mazid. Ketika ahlul jum'ah ini kaum muslimin maksudnya keluar ke jum'atannya, nada ahlul jannati, maka penduduk surga memanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khruju ila wadin minal wadil mazid, keluarlah kalian menuju lembah mazid. Wa wadil mazid la ya'lamu sa'ata tulihi wa 'ardhihi illa Allah. Adapun wadil mazid, lembah al-mazid ini, tidak ada yang mengetahui panjang dan lebarnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Wa bihi kusbanul misk. Di sana ada hamparan misik, tumpukan misik, ru'usuha bis sama, puncaknya di langit. Qala fa yakhruju gilmanul anbiya'i bi manadir min nur wa yakhruju gilmanul mu'minina bi karasi min yaqut. Maka keluarlah anak-anak muda para anbiya, atau gilman biasa juga dikatakan pelayan-pelayan, di manadir, dengan mimbar-mimbar dari cahaya, dan juga keluar Sayyid Gilman, pelayan-pelayan orang-orang mukmin dengan kursi-kursi yang terbuat dari yakut. Fa idza wudi'at lahum wa akhadha al-qaumu majalisahum, kalau sudah diletakkan mimbar-mimbar itu, kursi-kursi itu, setiap orang pun duduk di atasnya. Ba'athallahu 'alaihim rihan tud'a al-masirah tusiru dzalikal misk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim angin tud'a al-musirah yang diberi nama atau bernama musirah, yang menghamburkan atau yang menebarkan, tusiru dzalikal misk, yang akan menghamburkan dan menebarkan misik itu. Wa tudkhiluhu min tahtihi yadihim, dan angin itu yang akan memasukkan misik itu ke bawah pakaian mereka penghuni sorga. Wa tukhrijuhu min jawfihim, dan mengeluarkannya dari jawf, berkata dari dalam rongganya. Wa asharihim, dan dari rambut-rambut mereka. Tilka rihu alam kaifa tasna'u bidzalikal miski min imra'ati ahadikum law dufi'a ilaiha kullu tibin ala wajhil ardi. Tilka rihu, aroma misk ini, alam kaifa tasna'u bidzalikal misk, aku mengetahui bagaimana perempuan memperlakukan misk itu. Min imra'ati ahadikum, dari salah seorang di antara istri-istri kalian. Lau dufi'a ilaiha kullu tibin ala wajhi al-ard, seandainya diserahkan kepadanya semua jenis wewangian di atas muka bumi. Qala thumma yuhillahu tabaraka wa ta'ala ila hamalati arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikatnya yang membawa arsy-Nya. Ba'uhu baina adhurihim fayakunu awwalu ma yasma'unahu minhu ilayya ya ibadi. Ba'uhu baina adhurihim, letakkanlah di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Letakkanlah di tengah-tengah mereka. Fayakunu awwalu ma yasma'unahu minhu, maka awal pertama yang mereka dengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ilayya ya ibadi alladzina ata'uni bil ghaibi wa lam yarawni. Mari kemari hamba-hambaku yang senantiasa mentaatiku dalam keadaan ghaib, dalam keadaan mereka tidak melihat aku. Wa saddaqu rusuli, wa hamba-hambaku yang senantiasa membenarkan rasul-rasulku. Wa taba'u amri, dan mengikuti urusan perintahku. Saluni fahada yawmul mazid, wahai hamba-hambaku silakan kalian meminta semuanya kepadaku, karena hari ini hari mazid, hari tambahan. Fayajtami'una ala kalimatin wahidatin radina anka farda anna, maka semuanya sepakat mengucapkan kalimat yang sama. Radina anka, kami telah ridha kepada engkau ya Allah, maka ridailah kami. Fayarji'ullahu ilaihim ayya ahlal jannati inni lawlam arda ankum lam uskinkum dari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan mereka, wahai penghuni surga, sungguh aku, seandainya aku tidak meridai kalian, aku tidak akan menempatkan kalian di tempatku, yakni surgaku. Dari fasaluni fahada yawmul mazid, mintalah kepadaku. Adapun keridaan sudah jelas menunjukkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian telah dimasukkan ke dalam surga. Minta, anda sudah di dalam surga, minta. Saluni fahada yawmul mazid, ini hari tambahan. Fa'itamina ala kalimatin wahidatin, maka mereka pun bersepakat untuk mengatakan satu kata, ya Rabbana wajhaka nandur ilaihi. Wajhaka, arina wajhaka maksudnya, ya Rabbana arina wajhaka, perlihatkanlah kepada kami wajahmu supaya kami bisa melihat engkau. Fa'yakshifu tilkal hujuba fa'yatajalla lahum azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya dan Allah pun menampakkan dirinya untuk hamba-hambanya. Fayaghshahum min nurihi syai'un laula annahum qada an la yahtariku lahtaraku lima yaghshahum min nurihi. Maka penghuni surga semuanya diliputi oleh cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula annahu qada, seandainya bukan Allah telah menetapkan bahwa mereka tidak terbakar dengan cahaya itu, maka akan terbakar mereka. Baik, karena cahaya itu. Summa yaqulu lahum, Cuma Allah telah menetapkan bahwa mereka tidak akan terbakar karena Allah telah memberikan kekuatan sempurna, kesempurnaan utuh bagi penghuni surga, sehingga mereka bisa dan mampu untuk melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tsumma yaqulahum irji'u ila manazilikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian. Fa irji'una ila manazilihim wa qad utiya kullu wahidin minhum adhafa ala ma kanu fihi adhafa afwan irji'u ila manazilikum. Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian, istana-istana kalian, gurfa-gurfa kalian. Fayarji'una, mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka. Wa qad utiya kullu wahidin minhum. Sementara Allah telah memberikan setiap orang di antara mereka adzifa ala ma kanu fihi, berlipat-lipat kali kenikmatan yang lebih dari apa yang ada sebelumnya. Fayarji'una ila azwajihim wa qad khafu 'alayhinna wa khafina alaihim mimma ghasyahum min nurihi. Maka mereka pun kembali ke istri-istri mereka dalam keadaan mereka gagah rupawan luar biasa. Demikian juga istri-istri mereka gagah, cantik, molek karena cahaya yang mereka telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raja'u tarad dan nuru hatta yarji'u ila suwarihim allati kanu 'alaiha wa taqulu lahum azwajuhum laqad kharajtum min indina ala suratin wa raja'tum ala ghairiha fa yaqulu dhalika li anna Allah 'azza wa jalla tajalla lana fa nadharna minhu. Fa idza raja'u tarad dan nuru, ketika mereka kembali, maka kembali pula cahaya hatta yarju ila fuwarihim, sampai kembali mereka sama bentuk seperti sedia kala allati kanu alaiha. Fataqulu lahum azwajuhum, maka istri-istri mereka dari kalangan bidadari dan manusia mengatakan kepada suami-suami mereka, laqad kharajtum min ilina ala suratin wa ja'tum ala ghairiha. Kalian keluar dari rumah ini dan kembali tidak lagi sama seperti sedia kala. Kalian lebih gagah, lebih tampan. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, dzalika li anna Allah azza wa jalla tajalla lana, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan dirinya untuk kami. Fanadharna minhu, maka kami pun memandang kepadanya. Qala wa innahu wallahi ma ahata bihi khalqun walakinahu qad arahum min azamatihi wa jalalihi ma syaa yuriyahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu wallahi ma ahata bihi khalqun. Demi Allah, tidak akan ada yang ihata. Ihata itu artinya menguasai, meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan pandangannya. Paham barakallahu fikum. Wala yuhitu nabi bihi syai. Ihata. Karena tidak ada sesuatu yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Rasulullah sekali lagi, ma ahata bihi syai khalqun walakinahu qad arahum, akan tetapi Allah SWT telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya min azamatihi, dari keagungannya dan kemuliaannya, masya'a ayyuriyahum, apa yang Allah kehendaki untuk Allah perlihatkan. Fala fadhalika qawluhum panadharna minhu, saya maka pun melihat, memandang kepada Allah SWT. Qala fahum yataqallabuna fi miskil jannati wa na'imiha fi kulli sab'ati ayyam adda'fa ala ma kanu fi. Fahum yataqallabuna, mereka bersenang-senang di miskil jannah, relatifkan di misiknya surga dan kenikmatannya di setiap 7 hari. Abdi'fa, berkali-kali lipat, maka nutihi dari apa yang ada sebelumnya. Kalau Rasulullah SAW, padahalika qawlu ta'ala, demikianlah ucapan Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka. Pembahasan ini sesungguhnya tentang masalah qiyamul lail. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa imma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Kata para ahli tafsir, barakallahu fikum, al-jaza'u min jinsil amal. Karena yang namanya qiyamul lail, salat tahajud, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk dia sesuatu yang juga tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa. Karena amalannya adalah amalan yang tidak dilihat oleh siapa-siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membalasnya dengan sesuatu yang juga tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa. Surga dan kenikmatannya. Ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka. Allah persiapkan untuk mereka. Min kurrati ayun. Dari sesuatu yang sangat menyejukkan pandangan. Said. Jaza'an bimakan ya'malun. Sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Surah Sajadah. Warawahu Abu Nu'aym fi sifatil jannah. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aym dalam sifatul jannah. Min hadithi Ismah. Ibn Muhammad qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Shalih an Anas shabihan bihi, serupa di sifatul jannah dari Abu Nu'aym, serupa yang dengan hadis yang kita bacakan tadi. Wa dzakara Abu Nu'aym fi sifatul jannah min hadis Al-Mas'udi an Al-Minhal an Abi Ubaidah an Abdullah qala sari'u ila al-jum'ati fid dunya, bersegeralah kalian mendatangi Jumat di hari Jumat ketika di dunia. Sari'u, berlomba-lomba. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala terbesar bagi orang yang datang di awal waktu. Bukan orang yang pertama datang. Paham barakallahu fikum? Karena orang pertama datang terkadang di waktu terakhir. Baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Man raha bis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha bis sa'atil tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha bis sa'atil tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha bis sa'ati arrabiati faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha bis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan." Siapa yang datang ke Jumatan di waktu pertama? Waktu pertama. Ya tinggal dibagi 5. Barakallahu fikum. Misalnya Jumatannya jam 11, jam 12 ya kira-kira. Dibagi 5 sebelumnya, ya mungkin jam 7 mulai. Iya. 8, 9, 10, 11, 12 saja. Jam 7 mulai. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang pembagian waktu ini. Bukan orang yang pertama datang, karena orang pertama datang terkadang nanti setengah 12. Bahkan ada masjid khatibnya dulu yang masuk masjid, dia yang buka masjid. Karena dalam undangannya khatib diharapkan datang setengah jam sebelum waktu. Nah, ya setengah 12 khatibnya sudah datang. Sementara belum ada seorang pun makmum atau kaum muslimin di dalam masjid, dia yang pertama kali membuka masjid. Subhanallah. Masuk waktu sudah jam 12, belum ada. Baru takmirnya yang perbaiki, ya, nyetel ini nyetel itu. Barakallahu fikum. Baik, ngasih lurus karpet ini dan itu. Barakallahu fikum. Dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang satu-satu. Baik. Yang lainnya tinggal di luar ngobrol sambil ngerokok. Nanti di qomat baru semua lompat masuk. Barakallahu fikum. Subhanallah. Baik, kurangnya apa? Barakallahu fikum. Himmah. Maka dikatakan di sini, barakallahu fikum, berkata Abdullah, "Sari'u ilal jumu'ati fid dunya." Bersegeralah kalian mendatangi Jumat di dunia ini. Fa inna Allah tabaraka wa taala yabruzu li ahli jannati bi kulli jum'atin ala katibin min kafur adyab. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan menampakkan dirinya untuk penghuni surga di kulli jumu'atin, di setiap Jumat, ala katsibin min kafur, di atas katsib. Katsib itu adalah tumpukan, barakallahu fikum, sesuatu yang tinggi dari kafur yang berwarna putih. Fayakununa minhu subhanahu bil qurbi ala qadri sur'atihi ilal jum'ah. Maka kedekatan setiap orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan siapa yang paling cepat datang ke Jumatan. Baik. Paling cepat datang ke Jumatan. Subhanallah. Baik. Ikhwanuna barakallahu fikum, ketika hari Jumat mestinya sesegera mungkin datang ke Jumatan. Kalau memang tidak ada pekerjaan, tidak ada sesuatu yang barakallahu fikum harus kita lakukan, jam 10, jam 9, masya Allah. Datang ke masjid, menunggu waktu sholat, masya Allah. Selama 2 jam Anda menunggu misalnya, Anda dalam pahala sholat. Belum lagi bacaan Qur'annya, masya Allah, yang dipahalai setiap hurufnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh jadi sekian banyak yang antum baca di hari Jumat itu. Atau antum bisa melakukan salat nafilah mutlaqah. Barakallahu fikum, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai imam naik ke mimbar. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih, kita dapatkan di hari Jumat itu. Maka segera barakallahu fikum. Dan kita ingatkan bahwa hendaknya barakallahu fikum memakai kain putih atau jubah putih. Barakallahu fikum. Karena kata Rasulullah SAW, inna min khairi fiyadikumul bidh. Karena termasuk pakaian yang terbaik yang kalian pakai adalah yang berwarna putih. Maka kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar siapa yang paling cepat menuju Jumatan. Wa yuhdithu lahum minal karamati syai'an lam yakunu ra'auhu qabla dzalika. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka karamah, kemuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sayarji'una ila ahlihim wa qad ahdatsa lahum atau uhditsa lahum. Mereka pun kembali ke keluarga-keluarga mereka dan telah diberikan untuk mereka keluar biasaan itu. Fasl fi mabda'il jum'ah, pasal tentang awal mula jum'atan. Baik, awal mula dilakukannya salat Jumat atau ibadah Jumat. Qala Ibnu Ishaq, qala haddatsani Muhammad bin Abi Umama ibn Sahal ibn Hanif an abihi qala haddatsani Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik qala kuntu qa'ida abi hina kuffa basaruhu. Berkata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, kuntu qa'ida abi, aku adalah orang yang senantiasa menuntun ayahku. Hina kuffa basaruhu, ketika beliau sudah menjadi buta karena tua. Ka'ab bin Malik barakallahu fikum, ingat riwayatnya, kisah panjang tentang ketidakhadiran beliau dalam perang Tabuk bersama dengan 3 orang sahabat yang lainnya, 2 orang sahabat yang lainnya, barakallahu anhu, Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Bersama dengan Ka'ab bin Malik, ini kisahnya yang telah kita lewati barakallahu fikum, sudah berulang-ulang. Kisah tidak ikutnya beliau dalam perang Tabuk sehingga ditangguhkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sang anak Abdurrahman, kuntu qa'ida abihina kuffa basaruhu, aku senantiasa menuntun ayahku ketika batanya sudah tidak lagi melihat karena tua. Faida kharajtu bihi ilal jum'ati fasami'an adana biha istaghfara li abi umamah As'ad bin Zurarah. Setiap aku keluar membawanya menuju Jum'atan dan beliau mendengarkan adzan di Jumatan itu, istighfar li Abi Umamah, langsung beliau memintakan ampun untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Allahumma ighfir li Abi Umamah. Ini kata Ka'ab bin Malik, Allahumma ighfir li Abi Umamah. Fama kata hinan ala dhalika. Terus demikian keadaannya. Setiap aku membawanya ke Jumatan dan mendengarkan adzan, langsung dia mengatakan yaghfirullahu li Abi Umamah atau ghafarallahu li Abi Umamah. Fama kata hinan, demikian seterusnya. Fakultu inna hadha la'ajzun alla as'alahu an hadha. ini sesungguhnya termasuk kelemahan kalau aku tidak tanya, kenapa ada, apa istimewanya Abu Umama senantiasa setiap hari Jumat didoakan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhrajat bihi kama kuntu akhruju, maka aku pun keluar. Abdurrahmani sang anak menuntun ayahnya, aku keluar kama kuntu akhruju sebagaimana biasa aku keluar. Falamma sami'a al-adhan lil jumati istaghfara lahu, ketika beliau mendengar adzan dikumandangkan di Jumatan, beliau langsung beristighfar mintakan ampun untuk Abu Umama. As'ad bin Zurarah, fakultu ya abata, wahai ayahku, araita istighfaraka li As'ad bin Zurarah kama sami'tal adzan kullama sami'tal adzan yawm al-jum'ah, wahai ayahku, bagaimana ini engkau senantiasa mintakan ampun untuk As'ad bin Zurarah setiap engkau mendengar adzan hari Jumat? Qultu ay bunayya, maka sang ayah pun mengatakan, ay bunayya, wahai anakku, karena As'ad awwala man jama'a bina bil Madinah qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, As'ad bin Zurarah adalah orang yang paling pertama kali mengumpulkan kami di kota Madinah ini untuk melakukan Jumatan. Jadi sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazmin Madinah an-nabit min harrati bani bayadah fi naqi'in yuqal lahu naqi'ul hadamat. Fakultu fakam kuntum yawmain, qala 40 rajulan. Diceritakanlah bagaimana awal pertama kali dikumpulkannya para sahabat Ansar. Para sahabat Ansar barakallahu fikum, di awal-awal dakwah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu tempat di Harra Bani Bayadha. Harra itu adalah lapangan, belum ada masjid, karena masjid dibangun nanti setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba yang pertama kali, kemudian Masjid An-Nabawi barakallahu fikum setelah beliau masuk ke dalam kota Madinah. Jadi pertama yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba, kemudian setelah itu Masjid An-Nabawi. Tapi sebelum itu belum ada masjid, jadi mereka sholat di lapangan. Yukawna qiullah hadamat, kultukam kuntum yawma idin, aku bertanya kepada ayahku, terus berapa jumlahnya kalian pada saat itu, wahai ayahku, pada 40 rajula. Beliau mengatakan 40 rajula, 40 orang. Ingat, ini bukan syarat untuk sahnya sholat Jumat sebagaimana diyakini oleh sebagian madhab, mengharuskan terkumpulnya barakallahu fikum 40 orang untuk dikatakan Jumatan. Kalau tidak ada 40 orang, maka mereka melakukan sholat duhur. Selama itu sudah bisa dianggap jamaah, maka bisa sudah dilakukan Jumatan, walaupun 2 orang, walaupun 3 orang barakallahu fikum. Satu berkhutbah, satu apa, muadzin barakallahu fikum, sekaligus orang yang duduk. Al-qawlu rajih barakallahu ala khilaf bain al-ulama tentang masalah ini barakallahu fikum, selama bisa dikatakan itu jamaah, maka bisa dilakukan jumu'ah. 3 orang, 5 orang, 4 orang, 7 orang, Allah musta'an. Kalau memang di kampung itu cuma itu orangnya, ya terus bagaimana? Tidak dilakukan sholat Jumat. Karena ada kampung barakallahu, di kampung terkecil, terpencil, cuma 4 rumah tangga di situ, dan sangat terisolir, jauh dari pemukiman besar, dan di sana mereka melakukan barakallahu fikum, melakukan Jumatan. Ini awal pertama kali dilakukannya apa? Dilakukannya Jumatan di kota Madinah. 40 rajulan. Sayyid. Qal Baihaqi wa Muhammad bin Ishaq idza dzukira sama'uhu min ar-rawi wa kana ar-rawi thiqah istaqama al-isnad wa hadha hadith hasan sahih al-isnad intaha. Qultu wa hadha kana mabda'ul jum'ah, wa taqani berkata Ibnu Qayyim, ini adalah awal pertama kali Jumat. Summa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Fa aqama bi Quba fi Bani Amr ibn Auf, maka beliau pun berdiam di rumahnya atau di kediamannya Bani Amr bin Auf. Kama qalahu Ibnu Ishaq yaumal itsnin, di hari Senin. wa yawma tsulatsa dan hari Selasa, wa yawma arbi'a wa yawmal khamis, wa assasa masjidahum dan disitulah beliau membangun masjid. Tsumma kharaja yawmal jum'ati fa adrakathu al-jum'a fi bani Salim ibni aw fasallaha fil masjid alladhi fi batnil wadi wa kanat awwal jum'atin sallaha bil Madinah wa dhalika qabla ta'sisi masjidihi. Kemudian dia berangkat meninggalkan Quba di hari Jumat. Fadrakat hul Jum'ah, maka tiba waktu Jum'atan pas beliau berada di kediaman Bani Salim bin Auf. Fasallaha bil masjidil ladhi fi batnil wadi, dan beliau melakukan salat di masjid. Masjid dalam la'allahu tempat yang melakukan salat, wa illa bukan masjid yang ma'ruf. Barakallahu fi. Fi batnil wadi wa kana awwal jum'atin shallaha bil Madinah, jadi awal Jumat yang dilakukan di kota Madinah. Wa dhalika qabla ta'sisi masjidihi, ini sebelum dibangunnya masjid beliau alaihi salatu wasalam, Masjid Nabawi. Barakallahu fi. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Ini barakallahu fikum keutamaan hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari istimewa. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwana yamaniyun, ahlu sunnah secara khusus, barakallahu fikum, hari Jumat itu hari Id. Makannya mereka makan istimewa. Baik. Bukan makanan-makanan biasa yang mereka makan. Maka di hari Jumat biasa ada pasar dadakan. Pasar dadakan dalam artian hari Jumat toh orang menjual kambing. Hari Jumat toh orang menjual kambing. Dijual. Ini kambing muda tentunya, barakallahu fikum, sehingga sangat mudah untuk di barakallahu fikum dimasak. Mudah untuk dimasak, cepat untuk disajikan, tidak lama-lama. Mereka beli sayur-mayur, mereka beli buah-buahan, barakallahu fikum. Sebagian di antara mereka masya Allah mengundang orang-orang luar, orang Indonesia diundang. Ya ikhwah ta'ala, ala zali a'indana, mari datang ke rumah badal Jumat insya Allah. Kita makan di rumah, panggil 4 orang, 5 orang, barakallahu fikum, makan hari Jumat. Istimewa makanannya. Ya mungkin kalau di sini ya kita, kalau setiap harinya cuma barakallahu fikum tempe goreng mungkin, atau ikan roa, sekali-sekali lah apalah, ayam lah ya, ayam lah atau sesuatu yang istimewa. Jangan ikan roa-roa terus misalnya. Tempe-tempe terus. Istimewa lah di hari Jumat itu karena hari Id. Barakallahu fikum. Hari Id. Makan lebih istimewa, lebih bagus dari hari-hari yang lain. Ya, kesan barakallahu fikum. Id. Karena kita tahu bahwa yaumul Id, yaumu akl wa syurb wa dzikrillah, hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makan makanan yang istimewa. Taktabi bi hadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.